kita buang duka. Istriku, coba bayangkan anak kita yang bakal lahir, kita pasti menyayang. Kita bagi suka, hendaknya pertengkaran kecil segera dapat diatasi, bahkan jadi penyegar cinta kita. Hendaknya perkawinan ini bukan sekedar cinta kasih, tapi juga sebuah tanggung jawab. Mari tuntas kita regu satu gelas bersama, bahagia, oh bahagia. Istriku, mari renungkan jalanan terjal berliku, kita bakal melewati. Istriku, duduk istirahat, atur nafasmu dan tenang, kita akan segera berangkat. Oh. Berlayar menembus bekas.